sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kelemahan dan kekurangan pada keduanya. Oleh karena kan di dalam hadis Rasulullah sebutkan waltis dia dihidupkan dan timbangan keadilan di tangan Allah yang lainnya. Allah angkat dan Allah turunkan. Sengaja Rasulullah sebutkan demikian di tangan Allah yang lainnya. Tidak harus sebutkan di tangan dirinya agar tidak terkesan ada kekurangan atau kelemahan padanya. Telah kita lalui pula penjelasan bahwasanya di dalam Quran tangan Allah tersebutkan mufrad, tersebutkan mutsanna, tersebutkan jamak. Kadang Allah sebutkan dalam bentuk mufrad single satu tangan, tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, di tangannya kekuasaan. Terkadang Allah sebutkan dalam bentuk mutsanna bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayma yasha, kedua tangan Allah terbuka memberi nafkah kepada yang Allah kehendaki. Terkadang Allah sebutkan dalam bentuk jamak wassamaa'a banaynaaha bi aydin wa inna lamusawwir, dan langit kami bangun dengan tangan-tangan kami. Bagaimana menjawabnya? Aku kapan itu kemuliaan? Kalau dalam bentuk jamak. Kalau jamak maka maknanya adalah pemuliaan. Bukan berarti banyak, maknanya tetap karena Allah dua. Tapi kadang Allah sebut dalam bentuk banyak untuk memuliakan. Kalau mufrad, dia di mufrad diidhofahkan menunjukkan tidak hanya satu. Dengan dalil apa? Iya betul, dalilnya kalau mufrad diidhofahkan itu lebih dari satu. Wa in ta'udhu nikmatullahi, satu kenikmatan, padahal maknanya lebih dari satu, banyak kenikmatan. Musanna apa artinya? Ya, bisakah musanna diartikan mufrad? Bisa. Musanna apa bisa diartikan mufrad dalam bahasa Arab? Musanna itu bentuk dua. Ya, bisakah diartikan mufrad? Tidak bisa. Bisakah diartikan jamak? Tidak bisa. Musanna hanya punya pengertian musanna. Dua hanya dua, makanya itu paten, muhkam. Bahwa tangan Allah hanya dua, yadahu. Dua tangan Allah yang perlu diartikan yang jamak dan yang mufrad. Paham? Baiklah. Praktisi. Jamin buku lima. Walqist itu dia di Al-Qur'an. Akhraja Barakallahu Aji Kro Apa arti marfu'an? Berapa tangan Allah? Kanan sama kiri. Artinya kanan semua apa? Keduanya mulia, sempurna, tidak ada yang lemah, tidak ada yang kurang. Baik. Hadis keempat ya Tuhan, dibawakan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini yamtihan fa qala atadri bima yamtihan ya Abu Dzar qutula qala walakinna Allah yadri wa sayahkumu bainahuma. Thank you. Jadi Abu Dzar radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatain jamtihan. Kata Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua kambing saling menandur. Yang ini nandur ini, yang ini nandur ini. Lalu faqala atadri bima yantabihani ya Abu Dzar. Maka Rasul tanya kepada Abu Dzar, tahu kamu karena apa keduanya saling menandung, saling berkelahi, tandu-tanduan? Kuntula, kata Abu Dzar, aku tidak tahu kenapa. Qala Rasulullah katakan, walakin Allah yadri, tetapi Allah tahu kenapa keduanya saling menandung. Wasayakum bainahuma, dan akan Allah hakimi keduanya kelak di hari kiamat. Rawahu Ahmad, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat juga di Musnad Ahmad. Kana jalisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan wa syatani taqtarinan. Kata Abu Dzar, ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama sahabat dan ada dua kambing yang saling menanduk. Fanatahat ihdahuma al-ukhra fa ajhadatha. Yang satu ditanduk dan kesakitan. Qala fadhahika Rasulullah, melihat itu Rasulullah senyum. Faqila la ma yudhikuka ya Rasulullah. Maka beliau ditanya, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Qala ajibtu laha walladhi nafsi biyadih la yuqaddana laha yawm al-qiyamah. Yang jiwa ada di tangannya itu akan dikawal, kawal itu kisos, akan dikisos kambing ini yang menandur kambing yang satunya dan sampai jatuh atau sakitan, akan dikisos nanti di yaumul qiyamah oleh Allah yang Maha Adil. Di saatnya ada kelemahan ada baik Nabi Sulaiman, tapi maknanya seorang demikian pula berkata Abu Hurairah di Musnad Ahmad. Rasulullah sebutkan la tu'addunnal quru ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minnal qarna tamtifuha. Sungguh kalian mau menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya, pemilik hak, atau di hari kiamat hak-hak itu betul-betul akan diambil dari kalian dan diberikan kepada yang berhak mendapat hak itu dari kiamat. Sampai-sampai kambing yang tidak punya tanduk akan diambil haknya untuk dia dari kambing yang bertanduk dan menanduk dia. Dia tidak bisa balas ketika di dunia karena punya tanduk. Nanti hak dia untuk membalas di akhirat diambil oleh Allah SWT dari yang kambing yang menanduknya. Al-Hadis terkait kitab Usulul Iman yang dibawakan oleh Imam Muhammad berdua pada lapak ini. Walakin Allah yajri, tetapi Allah tahu di sini. Menjelaskan tentang sifat Allah yang Maha Tahu, yaitu kembalinya kepada ilmu Allah. Segala sesuatu sampai ini, perkara ini, kambing atau binatang yang lain berkelahi, yang satu menandur, yang satu nyakar mungkin galasinya gigi, terhasil orang tak akan tahu kenapa ini berkelahi, kenapa ini harus melukai yang itu, sebabnya apa, tak ada yang tahu. Makanya Abu Dzar ditanya oleh Rasulullah, tidak bisa jawab. Tahu itu sebab kenapa ini kami. Rasulullah katakan, tapi Allah tahu kenapa ini menanggung yang ini. Apa sebabnya, kepulangannya apa, perebutan apa mereka. Wasayahku dengan Allah hakimi, siapa yang boleh, siapa yang salah, siapa yang benar, nanti di hari kiamat. Asyahid terkait Yadri, Yadri dari Daro Yadri, mengetahui. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah. Hadis menjelaskan kepada kita luasnya ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Semuanya diketahui Allah. Yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, globalnya bagaimana, perincian detailnya seperti apa, kapan itu terjadi, bagaimana kejadiannya, di mana, kapan, semua Allah ketahui. Tidak ada yang lepas dari ilmunya. Fahimna? Abu? Yadri, merupakan khobar anillah. Yadri merupakan khobar anillah jalla wa'az, kabar pemberitaan tentang Allah. Artinya Allah dikabar, diberitakan kalau Allah itu yakti, dan itu benar, boleh. Tetapi tidak boleh dari khabar ini dijadikan sifat bagi Allah. Tidak boleh dijadikan sifat bagi Allah. Maka tidak boleh dikatakan sifat Allah, salah satu sifat Allah adalah diroyah. Masdarnya yang di diroyah, pengetahuan, mengetahui. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini sekedar kabar. Rasulullah mengabarkan bahwa Allah itu mengetahui. Makanya kaidah para ulama dalam hal ini mereka sebutkan babul khabar awsa min babis sifat. bab pemberitaan tentang Allah itu lebih luas dari bab pensifatan bagi Allah. Jangan ada yang nulis nanti tulisnya. Tentu fahami dulu. Bab pengabaran informasi tentang Allah itu lebih luas. Apa artinya lebih luas? Allah boleh dikabarkan begini dan begitu, diinformasikan, diberitakan bahwa Allah itu begini, Allah itu begitu, boleh. Tetapi tidak boleh itu dijadikan sifat bagi Allah. Makanya sifat lebih sempit. Harus terdapat nas dan dalil yang menunjukkan itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, kalau ilmu itu ma'ruf sifat bagi Allah, makanya Allah katakan tentang dirinya alim. Banyak kan dalam ayat Allah alimul hakim, alimul khabir, alim. Karena memang Allah memiliki sifat al-ilmu, ilmu. Tapi tidak ada satupun, tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyebutkan Allah itu darin, darin atau ad-dari. Ini tidak ada. Ini sempatnya berlian ini. Tidak ada bahwa Allah itu darin, ad-dari. Ada yang ada alim, alim, ilmu. Mafhum? Paham? Ngaji paham. Kalau tak paham, kenapa di belakang sana menjawab? Ini ada kosong. Tahu. Sini, ini kosong ke depan. Yadri artinya tahu. Allah tahu apa yang terjadi di antara dua orang ini. Baik. Tapi lafaz ini tidak boleh dijadikan sifat bagi Allah. Lafaz ini, lafaz diroyah. Kenapa? Karena ini hanya pengabaran. Pengabaran tentang Allah bahwa Allah itu yadri, tahu. Dan betul kalau Allah tahu sekarang. Ini pengabaran dikabarkan oleh Rasulullah Allah itu tahu, tetapi ini tidak boleh menjadi sifat bagi Allah. Kenapa? Kaidah para ulama bab pengabaran tentang Allah lebih luas dari bab sifat. Apa artinya? Boleh Allah itu dikabari dengan suatu lafaz, tetapi tidak boleh itu dijadikan sifat bagi Allah. Misalnya lain, contoh lain, syai'un. Sesuatu. Sesuatu dikatakan Allah syai'. Sesuatu. Tetapi tidak boleh ini dijadikan sifat kalau Allah itu punya sifat syai'. Demikian bab pengabaran lebih luas. Boleh Allah dikabarkan begini dan begitu, tetapi tidak boleh itu dijadikan sifat bagi Allah. Faham? Kaidah bab pengabaran lebih luas dari bab sifat, apa artinya? Contohnya, ini tuh sifat apa? Kali dia jadi Allah itu dikatakan tahu dia jadi, tetapi tidak boleh menjadikan sifat baginya bahwa Allah itu punya sifat diroya, visual, bukan? Faham tak? Mufum? Bab pengabaran lebih luas dari bab sifat. Apa artinya? Bahwa tetapi tidak boleh baginya. Betul. Contohnya lah, ini musifat bagi Allah. Ini tuh dalam hati ya diri merupakan ini kabar apa musifat? Kabar bahwa Allah itu tahu ya diri. Bolehkah ini dijadikan sifat bagi Allah? Tidak boleh. Wahai makhluk, mana yang makhluk? Tahu di mana? Asalnya mana? Di dalam hal ini tentunya diajarkan pula agar seorang mukmin lebih berhati-hati tidak mendzalimi orang, tidak mengambil hak orang karena Allah tahu segalanya. Menakan Allah hanya karena Allah kini di akhirat. Kalaupun di dunia belum selesai, di akhirat karena Allah tanya kehormatan orang yang dia hina, harta orang, darah nyawanya yang dia lukai, semuanya. Jangankan manusia yang mengata yang diperintah untuk merubah syariat padanya, binatang saja akan Allah hukumi karena Allah selesaikan di antara mereka. Kenapa kamu tanggung ini? Kenapa kamu? Dan akan dibalas di kisos di hari akhir itu. Tentunya yang semacam ini membuat seorang mukmin lebih berhati-hati dan takut dari segala bentuk kezaliman kepada yang lainnya. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaqain yantatihani, faqala atadri fima yantatihani ya badar, qultu la, qala walakin Allah yadri wa sayahkum bainahuma. Rawahu Ahmad. Man yaqra' al-hadith Benar kok. Kan dia hati. Tapi hati tunduk matanya tunduk. Sahab.

Subhanallah, yang dikasih oleh Allah, yang dikasih oleh Allah, yang dikasih oleh Allah.